Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang bab zakat di kitab fikih al-fikih al-muyassar, di pertemuan yang lewat ada dua kosakata yang kita lewati. Pertama adalah di al-babu thalis fi zakatil kharid minal ardi, di al-mas'alatul ula, di kalimat wa tajibu zakatu fil hububi idha syaddal habbu wa sara farikan. Farikan di Mu'jamul Wasit dikatakan adalah gandum ataukah jagung di awal matangnya, sehingga layak, awal matangnya yang layak untuk dikonsumsi. Kemudian kosakata yang kedua di Al-Masalah Al-Khamisah Firikas, tentang ma'din, tentang barang tambah yang kena zakat, maka disebutkan kal hadid wan nuhas, besi, tembaga, emas, perak, dan zibik, air raksa. Kemudian berkaitan dengan masih di fi zakatul kharid nal ardi, ada salah satu ikhwah yang ngasih koreksi berkaitan dengan al-masalah as-saniyah tentang surut, itu tentang pengertian wasak. Satu wasak adalah sekuat yang dipikul oleh seekor unta, yaitu satu wasak sama dengan 60 sok, dengan sok di zaman Nabi. Maka 5 wasak sama dengan 300 sok. Sedangkan jika maka nisab hasil pertanian yukarib kurang lebih 612 kilogram, ala tibar dengan menganggap bahasanya satu sok nabawi di situ tertulis 2,40 kilogram. Dan setelah dihitung, ya, ini tidak tepat kalau 2,40 kalau dikalikan dengan 300 sok, itu tidak ketemu, tidak pas kalau nilainya adalah 612. Maka nilainya adalah 612, manakala satu sok nabawi adalah 2,04 kilogram. Maka tentu yang dimungkinkan salah cetak adalah yang tulisan angka daripada tulisan yang tertulis gamblang 612 kilogram. Maka untuk ketemu 612 kilogram, maka satu soknya harusnya 2,04 kilogram. Jazahullahu khairan. Kemudian kita lanjutkan dengan fi zakati bahimatil an'am, zakat binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing, dan termasuk di sini adalah al-jamus, termasuk dalam hal ini adalah kerbau. Di, kita lanjutkan di al-masalah ats-tsaniyah fi qadri al-wajibi, tentang kadar wajib yang harus dikeluarkan. Qala al-musannifuna hafizahumullah ta'ala, al-qadru al-wajibi fil ibili, kadar yang wajib dikeluarkan untuk zakatnya unta, maka miqdaru zakatil wajibah, kadar zakat yang wajib untuk 5 ekor unta adalah syatah jaz'ah, seekor kambing yang statusnya adalah jaz'ah, minad dha'ni, dari kambing domba. Al-thaniyah atau thaniyah minal ma'zi, dari kambing biasa. Ada catatan kaki, jaz'ah dari kata-kata al-jaz'u, makna asalnya adalah as-saghiru sinni, yang masih belia. Jaz'ah untuk kambing, matam malahu sanah wa takhala fi saniyah, yang sudah genap 1 tahun, sudah genap 12 bulan, masuk bulan ke-13, masuk tahun kedua. Sedangkan saniyah, matam malahu sanatan, yang sudah genap 2 tahun, wa takhala fi thalithah, dan masuk ke tahun ketiga. Kemudian kembali ke atas, wa fil asri, dan jika seorang itu punya 10 ekor unta, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Jika seorang itu punya 15 ekor unta, maka zakatnya adalah salatu syiahin, 3 ekor kambing. Jika orang punya 20 ekor unta, maka zakatnya adalah 4 ekor kambing. Jika memiliki 25 sampai 35, maka zakatnya adalah unta yang disebut dengan bintul makhok. Pintu makhot, wahia, dan pintu makhot adalah unta yang tammalaha sanatun. Unta betina yang disebut dengan bintul makhot itulah unta betina yang sudah genap berusia 1 tahun, wa takhalat fi thaniyah, dan masuk ke tahun kedua, jadi masuk ke bulan ke 13. Kenapa unta betina yang dalam usia semacam ini disebut bintul makhot wa sumiyat, dan dinamakan dengan nama semacam itu? Karena umumnya, jika unta betina sudah berumur genap 1 tahun, anna ummaha qad hamalat, induknya itu sudah bunting lagi. Fahiya, maka induknya itu sudah makhidun, dalam artian hamilun, sudah dalam kondisi bunting, maka dia bintu makhot, anak betina yang induknya itu sudah makhot, induknya sudah atau sedang bunting. Fa'ilam yajidha, jika ternyata tidak memiliki pintu makhat, ajza'ahu, maka cukup diganti dengan ibnu labun zakar, anak unta yang disebut dengan ibnu labun zakaron, yang jenis kelaminnya jantan. Ibn Labun adalah unta yang tamalahu sanatan, sudah genap 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Dinamai Ibn Labun karena induknya biasanya di anak ummahu wada'at alhamla athani, sudah melahirkan dari kehamilan yang kedua, dari bunting yang kedua. fil ghalib, demikian umumnya. Faya, maka induknya itu sudah dhatul labanin, memiliki banyak susu untuk nyusui anaknya yang berikutnya. Karena masa bunting unta itu 1 tahun, maka tadi unta yang berumur tamalah hasanah, genap 1 tahun, nah itu baru bunting. Ketika sudah genap 2 tahun anaknya, nah ini sudah lahiran. Maka masuk tahun kedua, maka jadinya ibn labun. Kemudian fi sitin wa salasin, untuk unta yang jika punya ekor punya unta sebanyak 36 ekor sampai 45 ekor, maka zakatnya adalah bintul labun, adalah unta betina, anak unta betina yang berusia genap 2 tahun yang disebut dengan bintul labun. Laha sanatan, sudah genap 2 tahun. Sedangkan jika seorang itu memiliki unta sebanyak 46 ekor sampai 60 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina yang disebut hikkah. Hikkah adalah unta betina yang tamalaha thalathu sinina, genap berumur 3 tahun, masuk tahun keempat. Nah, unta semacam ini wasumiyah dan dinamai semacam ini karena unta ini istahakot, sudah berhak, sudah layak ayat rokoha al-fahlu, disetubui oleh unta pejantan. Sudah layak untuk dikawinkan kalau sudah berumur thalathu sinin, unta berumur 3 tahun. Dan ada yang menjelaskan bahasanya unta umur 3 tahun disebut hikkah li'anna istahaqqat arukuba, karena sudah berhak dan layak untuk ditunggangi, dinaiki, watahmil, dan dikasih beban untuk membawa barang-barang. Nah, jika seorang itu memiliki unta sebanyak 61 ekor sampai 75 ekor, maka zakatnya adalah unta yang statusnya jada'ah. Nah, unta itu disebut jada'ah manakala unta betina tadi telah genap 4 tahun, masuk tahun kelima. Unta semacam ini disebut jada'ah. Makna asal jada'ah adalah terpotong. Jada'ah terpotong. Li'annaha judi'at muqaddamu asnaniha, terpotong atau jatuh. Ai asqatathu, karena unta yang umurnya 4 tahun masuk tahun kelima, itu gigi bagian depannya biasanya telah jada'at. Ai asqatat, telah rontok, ganti gigi yang permanen, gigi susunya sudah lepas. Dia disebut jada'ah. Untuk unta di sini dikatakan jaza'ah manakala genap 4 tahun. Kalau orang Jawa bilang poel, sudah ganti gigi. Ganti gigi kalau bahasa Jawanya poel, Arabnya jaza'ah. Wa fi sittin wa sab'in, kalau orang itu punya unta sebanyak 76 ekor sampai 90 ekor, maka zakatnya adalah binta labunin, 2 ekor unta betina yang statusnya binta labun. Binta labun tadi apa? Berumur genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau seorang itu punya unta sebanyak 91 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah hikotani. Zakatnya adalah 2 ekor unta betina yang disebut hikoh, hikoh yang genap 3 tahun. Nah, faida zadat ala mi'ah wa isrin, jika orang itu punya unta lebih dari 120, maka cara ngitungnya sudah gampang. Setiap 40 maka itu sama dengan seekor bintulabun, dan setiap 50 sama dengan seekor hikkah. Maka nanti maka akan dilihat ke angka berapa yang mudah, 40 ataukah 50. Kalau orang punya berarti kalau misalnya orang punya unta 500 ekor, gampangnya dibagi 50. Berarti 50 sama dengan 1 hikkah, maka 500 berarti 10 hikkah. Ini kalau di angka tertentu boleh jadi ini 40-nya 2, nah, atau 40-nya berapa, 50-nya berapa. Maka misalnya yang ngitung yang gampang 180, orang punya 180 ekor unta, ini kan sudah 100 berapa, sudah di atas 120. Maka orang punya 180. Maka 180 ini, maka nanti akan menggunakan angka 40 dan 50. Yang 100 pakai 50 berarti ada 2 hikkah. Yang 80 pakai angka 40 berarti ada 2 bintu labun, dan semisal itu. Kiaskan dengan semisal itu. Wadzalika, dan dalil dalam masalahnya adalah hadis Anas yang menceritakan tentang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nisab-nisab zakat. Di sana disebutkan dalam satu hadis panjang, fi arba'in wa isrin minal ibil, 24 ekor unta, fama dunaha atau kurang dari itu, minal ghanami, maka zakatnya berupa kambing, fi kulli khamsin syatun, setiap 5 ekornya seekor kambing. Faida balagat, jika jumlah unta itu sudah sampai 25 sampai 35, fa fiha bintu makhat unta, maka bintu makhat, dan bintu makhat ini harus unta yang unta betina. Maka untuk mempermudah perhitungan tentang masalah zakat unta, maka wahada jadwal, dan ini adalah jadwal apa? Berarti tabel. Mana asal jadwal adalah tabel. Jadwal pelajaran juga disebut jadwal karena nulisnya biasanya dibentuk tabel. Ada tabel. Hari ini Senin jam sekian pelajaran apa. Jam kedua pelajaran apa. Bentuknya tabel. Maka dalam bahasa Arab jadwal pelajaran juga disebut jadwal. Ini juga disebut jadwal karena tabelnya. Maka wahada jadwal yubayyin kaifiyata zakati fil ibil, berikutnya adalah tabel yang menjelaskan tata cara zakat untuk unta. Maka ada di kolom yang sebelah kanan ada al-adad, ada jumlah unta dari angka sekian sampai sekian, kemudian al-miqdar, al-wajib, kadar wajibnya. Maka tadi telah kita baca 5 sampai 9 seekor kambing, 10 sampai 14 2 ekor, 15 sampai 19 3 ekor, 20 sampai 24 4 ekor, 25 sampai 35 1 ekor unta betina yang disebut bintu makhat, 36 sampai 45 1 ekor unta betina yang disebut bintu labun, 46 sampai 60 1 ekor unta betina yang disebut hikkah, 61 sampai 75 seekor unta betina yang disebut dengan jadza'ah, 76 sampai 90 2 ekor unta betina masing-masingnya adalah bintu labun, 91 sampai 120 2 ekor hikkah, di atas 120, maka tadi per setiap 40-nya adalah pintu labun, dan setiap 50 ekornya adalah hikkah. Famazada, maka adapun yang lebih dari 120, maka wajibnya setiap 40 ada seekor pintu labun, dan setiap 50 adalah seekor hikkah. Kemudian kadar wajib untuk zakat sapi. Wajib untuk orang yang memiliki 30 orang atau pabrik atau perusahaan yang memiliki 30 ekor sapi sampai 39 ekor, zakatnya adalah tabi', seekor anak sapi yang disebut dengan tabi'. Tabi' adalah anak sapi yang tammalah husanatun, genap berumur 1 tahun. Anak sapi umur genap 1 tahun disebut tabi', karena dia masih yadba ummahu, dia masih mengikuti induknya, makannya ikuti induknya, induknya jalan ke sana dia ikut ke sana. Jika seorang itu punya sapi 40 ekor sampai 59, maka zakatnya adalah musinnah, seekor unta betina yang disebut dengan musinnah, yaitu bukan unta maksud saya, musinnah seekor sapi betina yang disebut musinnah, yaitu sapi dalam hal ini sapi yang sudah genap berusia 2 tahun. Musinnah itu diambil dari kata-kata sanah artinya tahun, atau diambil kata-kata musinun yang artinya tua. Maka musinnah artinya adalah sudah dewasa dan sudah tua. Namun ada yang mengatakan pendapat yang lain tentang makna musinnah, atau asal kata atau maksud musinnah diambil dari kata-kata sinun. Ada yang mengatakan diambil dari kata-kata sanatun, sehingga artinya adalah musinnah artinya sudah tua dan dewasa. Dan ada yang mengatakan diambil kata-kata sinun, dan ini yang diambil oleh penulis, yang artinya gigi. Li'ana tala'at laha asnan, karena sudah muncul gigi tetapnya, telah lepas gigi susunya. Kalau seorang itu memiliki 60 sampai 69 ekor sapi, maka zakatnya 2 ekor sapi, anak sapi jantan yang disebut dengan tabi. Kemudian setelah itu setiap 30-nya seekor tabi, dan setiap 40-nya seekor musinnah. Hakada, demikian seterusnya, mahma balagot, seberapapun jumlahnya. Nanti tinggal dibagi dengan angka 30 dengan 40. Kalau untuk unta tadi 40 dengan angkanya 40 dan 50. Kalau untuk sapi nanti angka pembaginya adalah 30 dengan 40. Padzalika li hadis Mu'ad, hal tersebut berdasarkan hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, di sana wa fihi, di sana disebutkan, dalam hadis tersebut disebutkan, maka Nabi perintahkan aku untuk mengambil zakat dari sapi setiap 30 ekor sapi, seekor anak sapi jantan disebut yang statusnya tabi, sedangkan di setiap 40 ekor sapi maka zakatnya adalah seekor sapi betina musinnah. Wa hadza jadwal, dan berikutnya adalah tabel yubayin yang menjelaskan tata cara zakat untuk sapi. Maka kolom yang paling kanan jumlah dari angka sekian sampai sekian, kemudian kolom berikutnya adalah kadar wajibnya. 30 sampai 39 seekor tabi, 40 sampai 59 seekor musinna, 60 sampai 69 2 ekor tabi, 70 sampai 79 seekor tabi dan seekor musinna. Fama zada, dan apa yang lebih dari 79, maka setiap 30 ekornya seekor tabi, dan setiap 40 ekornya adalah seekor musinna. Kemudian Dan semisal dengan ghanam adalah jamus kerbau. Maka kerbau mengikuti aturan dan tabel ini. Kemudian kadar wajib untuk zakat untuk kambing. Wajib dan wajib untuk setiap 40 ekor kambing sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing. Kemudian dari angka 121 sampai 200, zakatnya 2 ekor kambing. 200 sampai 301, 3 ekor kambing. Tsumma tastaqirul faridah, setelah itu permanenlah bakulah kewajiban dalam kewajiban zakat untuk kambing ba'da hadzal miqdar, setelah ukuran ini. Mudah, yaitu setiap 100 ekor kambing seekor kambing. Mahma balagat, berapapun jumlahnya. 500 ekor ya 5 ekor. 1000 ya berarti 10. Dalilnya adalah hadis yang terdapat dalam hadis dari sahabat Anas tentang surat yang berisi kadar nisab zakat yang Nabi tentukan untuk zakat kambing. Fisa'imatiha, harus sa'imah, digembalakan di sepanjang tahun atau mayoritas setahun, itu lebih dari 6 bulan. Jika jumlahnya 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya ada seekor kambing. Jika lebih dari 120 sampai angka 200, 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200 sampai 300, maka 3 ekor kambing. Yang lebih dari 300, setiap 100, seekor kambing. Wah, ada jadwal, dan berikutnya adalah tabel menjelaskan tentang tata cara zakat untuk kambing. Ya, maka telah kita baca jumlah 40 sampai 120 seekor kambing, 121 sampai 200 2 ekor kambing, 201 sampai 300 3 ekor kambing. Yang lebih dari 300, fa fi kulli mi'atin syatun, maka setiap 100 kambing zakatnya adalah seekor kambing. Kemudian masalah ats-tsalitsah, poin yang ketiga, fi sifatil wajib, tentang kondisi kambing yang wajib dijadikan atau yang selayaknya, yang seharusnya menjadi kambing zakat. Wazanal Islam, Islam menyeimbangkan dengan aturannya yang adil antara kepentingan orang miskin dan kepentingan orang kaya. Fanadaba, maka Islam menganjurkan untuk akhdil fakir hukukahu, agar orang fakir mengambil haknya secara utuh tanpa dikurangi. Dan menganjurkan untuk juga memperhatikan hak orang kaya berkaitan dengan harta mereka. Oleh karena itu, maka Islam hadada menetapkan kewajiban dalam zakat hendaklah diambil dari wasatil mal, harta dalam hari ini hewan ternak yang pertengahan. La min khiyarihi, bukan yang terbaik, yang mahal, yang paling bagus. Wala min syirarihi, demikian juga jangan yang paling jelek. Fayajibu ala sa'i, sa'i nama lain dari amil. Amil zakat disebut juga dengan sa'i, karena amil zakat ini muter-muter, kerjaannya sa'i, jalan kemana-mana ngambilin zakat. Fayajibu ala sa'i, maka menjadi kewajiban as-sa'i, yaitu amil, untuk memperhatikan usia wajib. Karena tadi ada ketentuan-ketentuan usia. Karena tidak sah jika zakatnya aqal minha, kurang dari usia wajib. Karena jika kurang dari usia wajib, maka ini merugikan fakir miskin. Namun juga demikian pula tidak boleh mengambil a'la, yang umurnya lebih dari umur yang wajib. Setahun mintanya kemudian malah ngambil yang 2 tahun misalnya. Karena tindakannya adalah ijhaf, mengurangi haknya orang kaya. Demikian juga amil, ketika dia mengambil zakat ternak, dia tidak boleh mengambil sebagai zakat hewan ternak yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi cacat atau sudah tua, bahkan tua bangka, harimah ya, sudah tua bangka tinggal matinya. Nah, dagingnya itu alot-alotnya. Li'anna la tanfa'al faqira, karena itu tidaklah memberikan manfaat pada si miskin. Namun wabi mukabil, sebaliknya juga dia tidak boleh mengambil hewan ternak yang akulah. Akulah adalah binatang ternak yang saminah, yang gemuk, yang layak untuk dikonsumsi. Karena dagingnya banyak, ini layak, ini yang paling ideal untuk dikonsumsi. Demikian juga tidak boleh diambil sebagai zakat, tidak boleh mengambil aruba. Aruba adalah binatang ternak yang taroba waladaha, sedang mengasuh anaknya. Kasihan anaknya, induknya diambil, dia akan kehilangan induk. Maka ada peri kebinatangan yang harus dipertimbangkan. Maka ini menunjukkan kalau Islam adalah dinur rahmah, agama kasih sayang. Ada belas kasihan kepada anak kambing, anak sapi, anak unta yang kehilangan induknya. Maka induknya tidak boleh diambil. Demikian juga tidak boleh ngambil al-makhid, yaitu yang dalam kondisi hamil. Demikian juga tidak boleh mengambil sebagai harta zakat al-fahal, pejantan. Itulah binatang ya, jantan yang al-mu'ad memang disiapkan lidirob untuk kawin. Nah, dia pejantan bibit unggul, maka tugasnya itu kawin. Memang sudah direncanakan, sudah digadang-gadang sama tuanya, ini untuk tukang kawinnya. Itu jangan diambil. Demikian juga tidaklah diambil harazatil mal. Harazatil mal maknanya khiyaruha, yang terbaik, yang mahal-mahal, yang paling mahal. Karena binatang yang terbaik, yang mahal disebut harazatul mal, karena allati tahrazaha al-ainu, yang ain mata itu menjaganya, mengawasinya. Karena ini yang paling mahal. Li'anna min karaimil anwal, karena adalah karena harta yang mulia, harta yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Ini dilarang karena mengambilnya adalah merugikan orang kaya. Dan Nabi telah berpesan dalam hadis, pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, wa iyyaka wa karaima amwalihim, jangan ambil harta mereka yang terbaik sebagai zakat. Demikian juga karena diatkan dari Umar, beliau berkata kepada amilnya, amil zakatnya, yang namanya Sufyan, kulli kaumik, katakanlah kepada kaummu, sesungguhnya kami akan tinggalkan, kami tidak akan mengambil aruba, makhid, demikian juga kami tidak akan mengambil zatal laham, yang gemuk, yang banyak dagingnya. Demikian juga fahlul ghanam, kami tidak akan mengambil pejantan. Dan kami akan mengambil sesuai dengan usia yang ditetapkan, boleh jadi jazak, boleh jadi thani. Wadhalika wasatun bainana wa bainakum fil mal, dan itu adalah yang pertengahan antara kami dengan antara kalian dalam harta. Ya, dalam harta maka akan diambil yang pertengahan. Kemudian masalah poin yang keempat, fil khilta, tentang percampuran binatang ternak. Ada satu sekawanan binatang ternak yang itu milik dua orang. Wa ya'ala nau'ain, maka percampuran binatang ternak itu ada dua macam. Pertama adalah percampuran bendanya, hewannya. Artinya harta tersebut, mal di sini maknanya adalah binatang ternak, menjadi milik bersama dua orang. Mereka bersekutu fil milki, dalam kepemilikan, dan hak milik mereka adalah musya'an bainahuma, prosentase di antara keduanya. Maka ini ada sekian kambing, ya nanti pokoknya 50%, 50%. Si A punya kambing 50% dari total yang ada, si B juga 50%. 50% yang ngikuti berapa jumlah kambing yang ada. Kalau 100 atau 200, nanti semuanya mengikuti angka persentasenya. Dan dalam percampuran ini atau kongsi atau kerjasama ini, lam yatamayas nasibu ahadihima, tidak bisa dibedakan jatah yang satu dari yang lain. Tidak bisa dibedakan. Pokoknya 100 ini milik kita berdua. Tidak bisa ditunjuk ini cirinya ini milikmu, ini milikku, enggak. Pokoknya ya 100 ini milik berdua, dicampur sehingga tidak terbedakan. Dan gimana kok bisa terjadi khiltatul a'yan di sini? Wa takunul khiltatul a'yan, khiltatul a'yan boleh jadi terjadi karena sebab warisan. Dua anak laki-laki kemudian dikasih jatah, dan berdasarkan perhitungan jatahnya adalah sekian ekor kambing, ini milik berdua. Ketika itu kebetulan pembagian warisnya seperti itu. Wa takunul bisyirat, dan boleh jadi karena beli bareng. Beli bareng. Ini beli saya ini 5 juta ke 5 juta. Nah, nanti ini pokoknya hasil pembelian dari uang yang ada ini 10 juta ini, nanti milik kita bersama 50%, 50%. Kemudian jenis percampuran yang kedua adalah khiltatu awsab, percampuran sifat, yaitu manakala jatah dari masing-masing keduanya terbedakan dan ma'rufan bisa diketahui. Cuma yang menyatukan di antara keduanya adalah bertetangga saja. Bertetangga saja. Wa ya, maka percampuran ini dengan dua macamnya menjadikan dua harta yang bercampur tadi seakan-akan satu harta. Jika majmu' mal lain, jika total dua harta tersebut sampai nisab, dan orang yang mencampur hartanya tadi adalah orang yang terkena kewajiban zakat. Oleh karena itu, maka seandainya yang salah satunya adalah orang kafir, maka percampuran ini tidak sah, dan percampuran ini tidaklah mempengaruhi. Kemudian, namun disyaratkan wa yashtarika al-malani, dua binatang ternak tersebut yang dicampur tadi, hendaklah binatang-binatang tersebut bercampur dalam al-marah, tempat istirahatnya. Dan yang dimaksud dengan marah adalah al-mabit wal-ma'wa, tempat bermalamnya, wal ma'wa, dan tempat kembalinya, kandangnya, bahasa kita. Dan bersekutu juga dalam masrah, padang gembalaannya. Maka binatang-binatang tersebut digembalakan jami'an bareng di satu padang gembalaan. Wayarji'na jami'an, dan pulangnya juga bareng. Demikian juga mahlab wa mar'anya, atau mihlab atau wadah untuk ngambil susunya juga sama. Demikian juga mar'a ya kurang lebih sama dengan masrah, tempat gembalaannya. Demikian juga sama fahlnya, sama pejantannya. Fayakunu fahlud dirab, maka fahl pejantan yang melakukan dirab, yang melakukan perkawinan, yang mengawini binatang-binatang tersebut, wahidan, adalah satu binatang yang itu bersekutu menjadi pejantan untuk semua binatang itu, jami'an semuanya. Faida tawafarat, maka jika terpenuhilah syarat-syarat di atas, jadilah dua harta, dua binatang, dua kelompok binatang ternak ini, jadilah dia seperti satu harta. Bita'athiril khiltah, disebabkan karena pengaruh percampuran. Maka meskipun milik dua orang, nanti dianggap dihitung seperti milik satu orang. Nah, ketika sudah dinilai adalah percampuran yang sah, maka terdapat ketentuan dalam masalah ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajma' baina mutafariqin wa li farq baina mujtami'in, maka tidak boleh dikumpulkan dua binatang ternak yang berbeda atau dipisahkan dua binatang yang sudah disatukan, khasyata sodakoh, karena khawatir terkena tambahan zakat. Maka orang punya kambing di total berdua, kalau dia sendiri-sendiri, misalnya yang sini memiliki 60 ekor, si A punya 60 ekor, si B 60 ekor. Kalau sendiri-sendiri, ini kambing 60 ekor, ini kena satu seekor kambing, ini seekor kambing. Wah, ini jadinya dua orang ini kena di total dua ekor kambing. Yuk kita satukan saja. Yuk kita satukan saja menjadi 120 ekor. Nah, kalau 120 ekor itu masih seekor kambing. Karena 40 sampai 120 itu satu ekor kambing. Baru dua ekor kalau sudah 121. Nah, ini kalau sendiri-sendiri kamu satu kambing, saya satu kambing. Nah, dua jadinya. Yuk kita satukan saja. Kita satukan saja menjadi 120, kan cuma keluar seekor kambing. Nanti diambil salah satu kambing, nanti harganya paruhan. Nanti saya nomboi. Saya nomboi, anggap aja itu 2 juta. Itu diambil dari kambingmu, saya cuma ngasih padamu 1 juta, selesai. Maka ini satu hal yang terlarang, tidak boleh yujma' baina mutafariq. Tidak boleh disatukan binatang ternak yang semula itu adalah berpisah sendiri-sendiri. Kenapa? Khawatir kena tambahan zakat. Demikian juga sebaliknya, wa la yufarraq baina mujtami'in. Tidak boleh dipisahkan yang semula aslinya disatukan. Karena apa? Karena kalau disatukan, ternyata zakatnya banyak. Kita pisah saja. Kita pisahkan saja supaya zakatnya lebih sedikit. Misalnya ada misalnya yang 3 ekor, kambing 3 ekor, manakala jumlahnya 300. 201 sampai 300. Sampai 300 itu 3 ekor. Ini milik dua orang. Kalau dipisah, ya, 150 ya. Maka berarti angkanya perlu dikurangi, misalnya anggap aja itu kan 201. 201 itu 3 ekor. Ini kalau masih percampurannya kita pertahankan, 201 tiga ekor. Itulah kita pecah. Kita pecah kembalikan pada miliknya masing-masing. Miliknya masing-masing. Nah, ternyata ada yang 100 dan 101. Nah, gimana kalau dipecah? Yang 100 kena berapa? Seekor kambing. Yang 101 kena berapa? Seekor kambing. Kan cuma kena 2. Nah, kena 2. Tapi kalau menyatu 201, kenanya 3. Sudah kita ini, kita pisahan, kita pisah nanti kena 3. Maka itu tidak boleh. Walai farq baina mutsami'in, tidak boleh dipisahkan semula ternak yang disatukan, khasyata sadaqah, karena khawatir kena zakat yang lebih banyak. Kemudian wa makana minal khalitain, dan zakat yang itu berasal dari dua orang yang mencampurkan hartanya, fa innahuma yatarajiani bainahuma bisawiyah, maka keduanya itu meminta ganti rugi di antara keduanya bisawiyah dengan sama rata. Dengan sama rata. Misalnya orang tadi bercampur punya dua orang, 120. Ada 120 punya dua orang. Maka kambingnya ini diambil satu. Diambil satu. Maka ada salah satu yang punya kewajiban untuk nombok. Maka ini anggap saja, ini dianggap dihitung kambing yang diambil adalah miliknya si A. Dianggap itu adalah jatahnya si A. Maka nanti si B membayar separuh dari harga kambing yang diserahkan sebagai zakat. Jika harganya 2 juta, ya, maka karena ini dianggap milik si A, maka si B ngasih uang 1 juta kepada si A. Itu yang dimaksud. Fa innahuma yataraji'ani bainahuma bisawiyah. Fal khilta tu'athir fi ijabi zakat. Maka percampuran harta itu mempengaruhi kewajiban zakat dan gugurnya kewajiban zakat. Dan itu khusus berlaku untuk bahimatul an'am dan tidak percampuran yang lainnya. Contoh mengumpulkan di antara yang berpisah, ada 3 orang masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Fajamiha, maka total milik 3 orang tadi adalah 120. Falau itabarna kula wahidin liwahdahu, maka seandainya kita anggap masing-masing dari 3 orang tersebut sendiri-sendiri, maka 3 orang tersebut punya kewajiban membayar zakat 3 ekor kambing. Lakin idza jama'na al-ghanam, namun jika kita gabungkan kambing-kambing ini, maka tidak ada zakatnya kecuali seekor kambing saja. Fauna, maka dalam hal ini kemudian mereka gabungkan di antara yang berpisah supaya tidak kena kewajiban 3 ekor kambing, dan supaya agar yang menjadi kewajiban cuma seekor kambing saja. Ini namanya al-jam'u bainal mutafariq, yang diharamkan oleh Nabi. Sedangkan contoh tafriq bainal mujtami'in, memisahkan sesuatu yang semula disatukan, ada saksun, seorang yang punya 40 ekor kambing. Fa'idha alima, ketika dia tahu datangnya amil, faraqa bainaha, maka dia pisahkan. Artinya faja'ala isrin, dia taruh 20 ekor kambing di satu tempat, 20 ekor kambing di tempat yang lain. Faliqat alaiha zakatun, maka tidak terkena, maka tidak diambil zakatnya, karena li adam bulughiha an nisaba mutafariqatan, karena belum sampai nisab, gara-gara mutafariqatan dipisah. Maka tindakan jamul bainal mutafariq wa tafriq bainal mustami'in adalah contoh hiyal, contoh hilah, akal-akalan untuk ngakali aturan agama. Dan hiyal adalah haram, dan tidak menggugurkan kewajiban, tetap wajib sebagaimana seharusnya. Ya. Dengan ini maka selesailah kitab zakat dari fikih muyassar. Karena zakatul fitri telah kita baca di daurah Ramadan, demikian juga ahlu zakat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat juga telah kita baca dan telah kita bahas di daurah Ramadan. Kitab siyam juga telah kita bahas di daurah Ramadan. Maka selanjutnya adalah khamisan, kitabul hajj. Maka poin bahasan berikutnya adalah pembahasan tentang masalah haji. Al-babul awal, bab pertama tentang mukadimah haji. Perlu diketahui sebagai persiapan bahasanya, untuk ritual ibadah maka fikih yang paling sulit untuk bab ibadah adalah fikih haji. Dan yang paling sulit di semua bab, di semua bab fikih, yang paling sulit adalah puyuk, bab jual beli atau puyuk dan faraid. Namun kalau untuk babul ibadat, abwabul ibadat, bab ibadah-ibadah mahdhah, itu bisa katakan thaharah, salat, puasa gampang, zakat rumit dikit. Pakai tabel gampang. Apalan susah. Sedangkan yang paling perlu untuk dicermati dan dicermati dengan baik adalah kitabul hajj, karena ini sulit bagi yang belum pernah ke sana. Itu membayangkannya sulit, itu akan gampang kalau orang sudah pernah ke sana. Nah, itu nanti akan memahaminya lebih gampang. Dan perlu diketahui bahasanya, di antara ada ulama yang seumur hidup belum pernah berhaji. Contohnya adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sampai wafat beliau belum pernah berhaji, meskipun beliau nulis di kitabnya Al-Muhalla bab haji. Namun beliau belum pernah berhaji. Oleh karena itu ada satu atau dua keterangan Ibnu Hazm di babul hajj yang itu keliru karena tidak tahu situasi. Tidak tahu situasi, ada satu, cuma satu atau dua perkataan beliau di bab haji yang salah gara-gara bayangannya tentang tempat-tempat untuk kegiatan ibadah haji itu keliru. Nah, kita masuk pada al-babul awal fil muqaddimatul hajj, muqaddimah berkaitan dengan ibadah haji. Pertama, pengertian haji. Haji dalam bahasa Arab artinya bersengaja pergi ke satu tempat. Sedangkan secara syariat adalah bersengaja yang bersifat khusus, yaitu beribadah kepada Allah dengan menunaikan sejumlah ibadah atau manasik di tempat tertentu, di waktu tertentu, sesuai dengan apa yang terdapat dalam sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum haji dan keutamaannya. Hukum haji, haji adalah salah satu rukun Islam dan satu kewajiban penting dalam Islam, mengingat firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nas, dan menjadi kewajiban manusia, hijjul bait, untuk berhaji ke Ka'bah, man istata'a ilaihi sabila, yaitu siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan siapa yang kafir tidak mau berhaji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah tidaklah membutuhkan ibadah semua makhluk di jagat raya ini. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, selesaikanlah haji dan umrahmu karena Allah. Ditambah hadis Ibnu Umar marfu, sabda Nabi, Nabi menyampaikan Islam dibangun di atas lima hal. Wadzakara, dan Nabi sebutkan di antara lima hal tersebut adalah haji. Dan umat Islam sepakat atas wajibnya haji, dan itu wajib alal mustati', bagi orang yang mampu, dan kewajibannya adalah maratan wahidatan fil umri, sekali dalam seumur hidup. Keutamaan haji, terdapat dalam keutamaan haji terdapat sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah marfu'an, sabda Nabi, Nabi katakan, umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, siapa yang berhaji ikhlas karena Allah dan selama haji dia tidak melakukan rafath, kata-kata yang sono, wala yafsuk, tidak pula melakukan maksiat, maka dia kembali ke kampung halamannya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dan hadis-hadis yang lain. Dan poin yang kedua, apakah wajib haji dalam satu umur, seumur hidup itu, adakah wajib lebih dari sekali? Maka jawabannya, tidaklah wajib haji dalam seumur hidup kecuali sekali saja. Adapun yang lebih dari itu, statusnya adalah haji sunnah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju." Wahai sekalian manusia, Allah telah wajibkan haji atas kalian, maka hendaklah kalian berangkat haji. Faqala rajulun, maka ada seorang yang bertanya, "Akula amin ya Rasulullah." Wahai Rasul, apakah kami wajib haji setahun sekali atau setiap tahun? Maka Nabi katakan, "La qultu na'am la wajabat." Seandainya aku katakan iya, nanti berarti wajib tiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan kuat untuk melaksanakan kewajiban tersebut jika demikian. Diriwayatkan oleh Muslim. Demikian juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berhaji setelah beliau hijrah ke Madinah kecuali satu kali saja. Demikian juga para ulama sepakat bahwasanya haji tidaklah wajib bagi orang yang mampu kecuali sekali saja. Wa alaihi, maka menjadi kewajiban orang yang mampu untuk berhaji untuk bersegera melaksanakannya, idza tahaqqaqat syurutuhu, jika telah terwujud, telah lengkap syarat-syaratnya. Wa ya'tham, dan seorang itu berdosa dengan menunda-nunda pelaksanaan haji jika tidak memiliki uzur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah kalian berhaji, karena salah satu kalian tidaklah mengetahui ma ya'ridu lahu, apa yang akan terjadi pada dirinya. Itu boleh jadi dia sakit, stroke akhirnya enggak bisa berangkat, atau kondisi yang lain. Waqat ruya, dan diriatkan dengan status marfu' sabda Nabi wa mauquf, perkataan sahabat yaitu perkataan Umar bin Khattab, min turuqin, dari sejumlah sanad yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Umar bin Khattab mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a al-hajja falam yahujja falyamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan. Siapa yang mampu pergi haji namun tidak berangkat haji, maka silakan dia memilih mau mati sebagai orang Yahudi ataukah mati sebagai orang Nasrani. Namun yang tepat, wallahu ta'ala alam, hadis ini adalah mauquf, perkataan Umar. Maka zahir perkataan Umar menunjukkan kalau beliau mengkafirkan. Zahir perkataan Umar menunjukkan kalau beliau mengkafirkan orang yang mampu pergi haji namun tidak berangkat haji. Dan demikian, dan telah kita singgung dalam pertemuan yang lewat, bahwasanya ada sebagian ulama yang semua rukun Islam empat-empatnya, yang selain syahadat, empat-empatnya jika ditinggalkan meskipun karena malas, bukan karena menggari kewajibannya, kafir. Ini adalah salah satu pendapat dari lima pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Maka di antaranya termasuk meninggalkan haji, dan itu zahir perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan silakan mati sebagai Yahudi ataukah mati sebagai Nasrani. Kemudian tentang mayat ridulahu, ada di catatan kaki, mayat ridulahu artinya mayatra wayahdus lahu, apa yang yatra terjadi, wayahdus yang terjadi pada dirinya. Poin yang keempat, syarat haji, disyaratkan untuk wajibnya ibadah haji ada lima persyaratan. Yang pertama adalah seorang muslim, maka haji tidaklah wajib bagi orang kafir, seandainya nekat juga tidak sah, karena Islam adalah syarat keabsahan semua ibadah. Dan berakal, maka tidaklah wajib haji atas orang yang gila, wala yasihu minhu, dan tidaklah sah fi hali jununihi, ketika dia pas kambuh gilanya. Dia gila namun pas puncak haji dia enggak gila, maka sah. Li'anal akla, karena akal adalah syarat li taklif, syarat taklif, syarat menjadi mukallaf. Dan majnun bukanlah mukallaf, dan majnun itu marfu'un anhul qalamu, terangkatkan pena darinya. Hatta yufiqa, sampai dia sadar. Sebagaimana hadis Ali radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena dosa dan pahala diangkat dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sadar. Dan kasus dalam kasus semacam ini perlu diketahui banyak. Hilang akal sampai di sana, pada saat di sana. Hilang akal, ya bisa sampai orang bingung, kemudian ya sama persis bagaimana orang gila. Hilang akal, itu banyak kasus. Jamaah Haji Indonesia banyak kasus semacam ini. Maka ya sebagiannya kasihan, sudah ya capek-capek datang dari jauh-jauh pas hari hajinya itu tanggal 8 sampai 8-9 ya, sampai tanggal 12 itu sama sekali ya cuma digandeng orang saja, dia nggak tahu ngapain, nggak ada niat, nggak ada niat, ya didandani temennya di sini, di ini dalam kondisi orang, namun dia tidak berakal ketika itu. Jadi bentuknya stres yang hilang akal. Dan gawatnya lagi, itu pas hari hajinya. Maka ya tidak ada nilainya. Tentu tidak ada nilainya. Ini sebagian sampai sana kemudian stres, kemudian jadi sampai hilang akal. Pas mau haji, akalnya balik, sadar. Sehingga ada dalam pas puncak ibadah haji dia menjalankan ibadah haji sebagaimana mestinya. Namun banyak kasus itu hilang akalnya. Boleh jadi orang kalau psikolog menganalisis karena stres lingkungan, karena apa, analisis dari secara psikologi, sampai pemerintah itu punya wacana untuk memberangkatkan petugas psikolog beberapa tahun yang lewat karena demikian banyaknya kasus. Sampai biasanya kan petugasnya cuma petugas kesehatan, petugas pembimbing haji dalam satu kloter itu ada. Sampai pernah diwacanakan ini perlu psikolog karena banyaknya kasus stres, bahkan sampai sinting, hilang akal ketika sampai di sana. Dan boleh jadi setelah selesai haji itu sehat lagi gitu, normal. Namun hajinya sudah selesai. Ada yang sampai tanah air, dia berangkat sehat, sampai asana awal sehat, umroh pertama kali tiba sehat, setelah itu stres, hilang akal ya. Ya ada yang macam-macam kasusnya. Boleh jadi sampai pulang, nanti setelah sampai di rumah sehat, sampai di rumah sehat, akalnya kembali lagi. Dia gak tahu kemarin itu ngapain, pergi kemana, itu gak tahu. Kemarin itu saya kok sekarang udah pulang tuh, kemarin kemana, nggak ngerti, karena betul-betul hilang akalnya. Kalau nggak junun ya you muscle junun lah. Nggak ada bedanya dengan junun, nggak ada bedanya dengan orang yang gila. Kemudian syarat berikutnya adalah balik, maka tidaklah wajib haji atas anak kecil karena dia bukan mukallaf. Dan dihilangkan darinya pena, pahala dan dosa sampai dia balik, berdasarkan hadis yang lewat, yaitu hadis diangkat pena dari tiga orang. Akan tetapi seandainya ada anak kecil berhaji, maka hajinya sah. Wayan wilahu waliyuhu, dan niatnya itu digantikan oleh walinya jika dia belum tamyiz. Kalau dia sudah tamyiz tentu sudah bisa berniat sendiri. Kalau dia belum tamyiz kurang dari 7 tahun, maka walinya yang meniatkannya. Dan itu sah. Dan ini satu-satunya ibadah yang sah meskipun orangnya belum tamyiz. Semua ibadah jika belum tamyiz tidak sah, kecuali haji dan umroh. Kecuali haji dan umroh. Adapun ibadah yang lain, semua ibadah jika belum tamyiz tidak sah. Sholat, puasa, beradzan, baca Quran dan seterusnya, semuanya tidak sah sebagai ibadah jika belum tamyiz. Satu-satunya ibadah atau dua-duanya ibadah yang sah dalam kondisi belum tamyiz adalah haji dan umroh. Namun itulah yakfihi an hajatil Islam, belum menggugurkan dari kewajiban haji Islam. Dan belum menggugurkan dari kewajiban haji Islam tanpa khilaf, tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Namun ini adalah sah dikarenakan hadis dari sahabat Ibnu Abbas, ada seorang perempuan yang mengangkat sobian. Mengangkat sobi. Anak kecil yang kurang dari balita ini. Anak kecil sobi ini kurang dari 5 tahun. Maka dia jelas belum tamyiz. Faqalat ya Rasulullah ali hadza hajjun. Wahai Rasulullah, apakah anak ini ada nilai haji baginya? Maka Nabi mengatakan, na'am walaki ajrun. Ya, sah hajinya, dan engkau wahai orang tua yang menghajikannya, engkau dapat pahala. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu masabiyin, setiap anak kecil yang berhaji kemudian dia balik, fa'alaihi, maka dia punya kewajiban haji yang lain. Dan semua budak yang berhaji kemudian merdeka, maka dia masih punya kewajiban haji yang lain, yaitu haji Islam. Diriatkan oleh Syafi'i dalam musnadnya, dan Baihaqi dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian syarat sah haji yang keempat adalah merdeka, maka tidaklah wajib haji atas budak karena dia dimiliki dan tidak memiliki apa-apa. Akan tapi seandainya dia budak itu berhaji, maka sah hajinya dengan syarat dia sah asalkan seizin tuannya. Non para ulama sepakat bahasanya budak jika dia berhaji saat menjadi budak, thumma utiqa, kemudian dia dimerdekakan, maka dia masih punya kewajiban hajjatul Islam, haji Islam. Jika dia memang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji, maka layak juzik, belumlah mencukupi haji yang dia lakukan ketika dia masih menjadi budak. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis yang telah lewat yang baru saja disebutkan, yaitu setiap budak hajja summa utiqa, yang berhaji kemudian dimerdekakan, maka dia masih memiliki kewajiban haji yang lain. Kemudian al-istita'ah yang terakhir, yang kelima adalah kemampuan. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Maka orang siapa saja yang tidak mampu, fa malian secara finansial, artinya dia tidak memiliki zat dan bekal yang mencukupi dirinya yang berangkat haji dan mencukupi keluarganya, man ya'ulu, orang-orang yang dia wajib dia nafkahi, yang dia tinggalkan, atau dia tidak memiliki kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Mekah dan mengembalikannya. Kalau punya kendaraan orang bisa mengantarkan, orang tidak bisa mengembalikan, nah ini belum mampu. Yang mampu punya kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Mekah dan mengembalikannya ke kampung halamannya. Maka orang-orang yang tidak memiliki tadi dinilai tidaklah mampu secara finansial, atau tidak mampu badanian secara fisik karena dia sudah tua bangka, sudah tua sekali, au maridon, atau sakit yang tidak memungkinkan untuk arukub, untuk menaiki kendaraan dan menanggung kerepotan bepergian, atau jalan menuju haji itu tidak aman karena harus melewati satu negara dan negaranya lagi bentrok. Semisal di jalan terdapat kuta turuk, ada perampok, atau terdapat wabah penyakit, atau yang lainnya yang dikhawatirkan oleh jamaah haji, dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau keselamatan hartanya. Maka fa'inau la yajibu alil hajj, maka orang-orang tadi tidaklah wajib baginya untuk berhaji sampai dia mampu. Karena Allah Ta'ala berfirman, la yukalifullah nafsan illa wus'aha, Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan istita'ah itu termasuk dalam al-wus'u, al-wus'aha yang Allah sebutkan. Dan termasuk kemampuan haji untuk perempuan adanya mahram alladhi yurafiquha, yang menemaninya dalam safar hajinya. Karena tidaklah boleh bagi seorang perempuan safar untuk haji ataupun selain haji tanpa mahram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir mengadakan safar, yang safar tersebut memerlukan perjalanan 3 hari dengan unta ataukah lebih, kecuali bersamanya bapaknya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudaranya atau mahramnya yang lain. Diriwayatkan oleh Muslim. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang mengatakan pada Nabi, "Senya istriku berangkat pergi haji dan aku sudah tercatat ikut perang ini dan itu, peperangan ini." Maka Nabi katakan, "Intaliq fahujja ma'aha." Batalkan keberangkatan jihadmu, berangkatlah temani istrimu berhaji. Namun jika seorang perempuan berhaji tanpa mahram, hajinya sah, namun dia berdosa karena mengadakan safar tanpa mahram. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.